Go. Ladies and gentlemen, Lance Tire Mixing Production. Bulan, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bulan, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Selamat datang di Lembata Mixing Production bersama saya, Lum Style, remixer Lembata. Lum Style. What?